Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan yang dirindukan. Yang rindu siapa? Yang dirindukan siapa? Dan kenapa dia mesti rindu? Tentu rindu itu datang karena kenal. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak rindu. Maka orang yang tidak rindu dengan Ramadan karena dia tidak kenal dengan Ramadan. Ramadan sama dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi mereka yang kenal dengan Ramadan, satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang dipilih Allah Ta'ala untuk turunnya wahyu pertama kali. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di bulan bulan Ramadan ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam bulan Ramadan, Nabi merindukan 60 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Dia sudah berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma wa rabbalik lana, berikanlah kami berkah di bulan Rajab, di bulan Syaban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini hadisnya dhaif Pak Ustaz. Hadis dhaif tetap boleh dipakai selama tidak dalam masalah akidah, bukan dalam masalah menetapkan halal haram. Tidak ada di dalam periwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong, penipu. Dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail amal, motivasi beramal, maka mari kita kenali Ramadan. Terlambat sudah masuk bulan Ramadan, gimana mengenal Ramadan? Tidak salah, silakan beli buku Ramadan. Buka website, tulis keutamaan Ramadan. Dengarkan kajian-kajian Ramadan. Sehingga setelah kenal dengan Ramadan, menjadi rindu dengan Ramadan, ingin tetap bersama dengan Ramadan. Andailah mereka tahu apa yang ada dalam Ramadan itu, mereka ingin sepanjang tahun itu rasanya ingin bersama Ramadan, tidak mungkin berpisah dengan Ramadan. Maka setelah kita kenali Ramadan dengan baik melalui Al-Quran, melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW, melalui lisan para ulama, lalu kemudian kita isi Ramadan ini dari awal harinya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di awal hari mereka banyak beristighfar, selesai makan sahur, menjelang azan subuh. Jangan jadikan tontonan yang tidak bisa jadi tuntunan. Ambil tasbihmu. Selama 11 bulan ini yang bertasbih hanya mobilmu. Hari ini, bulan ini, malam ini, ambil tasbih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. 100 kali. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali. Tak lama berkumandang, assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu layla. Manfaatkan solat subuh berjamaah. Yang selama ini, saya enggak pernah bangun solat subuh Pak Ustaz. Tidak ada alasan, karena kau sudah makan sahur, solat subuh berjamaah. Isi hari-hari dengan ibadah. Kultum subuh, kultum zuhur, kultum duha, kultum asar, menjelang berbuka, habis sholat tarawih, dari isya ke tarawih, iktikaf malam. Anggap ini Ramadan terakhir. Setelah Ramadan ini belum tentu kau masih hidup lagi di atas muka bumi Allah. Setiap menitnya, setiap detiknya mesti bernilai amal saleh. Kalau tidak, maka engkau hanya akan hampa, sia-sia, tak dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, latus alunna, kau semua akan ditanya. Mengapa tetanggamu meninggal kemarin sore, belum masuk bulan Ramadan, padahal tidak bersujud dia minta supaya dipertemukan dengan Ramadan? Mengapa engkau sampai hari ini, malam ini, bisa hidup di malam Ramadan? Kenapa? Oh, karena saya rajin makan parsial 5 sempurna. Temanmu sehat, habis jogging, mati. Kenapa kau masih hidup sampai malam ini? Karena Allah sayang denganmu. Dia ingin bersihkanmu dari segala dosa-dosamu, dipertemukannya engkau dengan Ramadan. Dia sayang denganmu, dia ingin meletakkanmu di tempat yang terpuji. Maka dipertemukannya engkau dengan Ramadan. Ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Maka perbaiki niat baik. Jangan sampai Ramadan berlalu. Siapa yang tidak menemukan kebaikan di dalam Ramadan, faqad hurim. Maka sesungguhnya di luar Ramadan pun dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Sedangkan di bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu para wali Allah, dia tidak mendapatkan kebaikan. Apalagi di luar Ramadan. Bagi yang belum mendapatkan hidayah, kita doakan semoga Allah berikan pintu hidayah, terbuka pintu hatinya untuk beramal soleh. Bagi yang sudah, semoga dia istiqamah. Saya punya kemampuan ekonomi yang banyak, beri bantuan. Man fattara sa'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, maka dia sama seperti orang yang berpuasa. Yang tidak punya uang, banyak-banyak solat sunat, tarawih, witir, doa, tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat wudu, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Sholat wajib memang sudah fardu wajib, zuhur, fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi sholat-sholat sunat berbanyak, banyak-banyak membaca Al-Quran. Habis subuh 2 halaman, 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Yang tidak terkejar malam tahajud baca lagi, tarawih, tadarus. Maka ketika itu kita lakukan, mati kita menghadap Allah. Anda tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, insya Allah tidak akan ada penyesalan. Tapi orang yang menyia-nyiakan Ramadan, dia anggap, ah Ramadan tahun lalu ada. Buktinya tahun lalu kita tidak bisa tarawih 30 malam, lockdown PSBB. Alhamdulillah sekarang masih bisa, walaupun prokes protokol kesehatan. Tahun akan datang, tidak ada bisa menjamin. Siapa yang tahu bahwa tahun 2020, 2021 ini Ramadan kita seperti ini? Tidak ada satupun yang tahu. Maka ini semua kebaikan-kebaikan, mestilah kita jadikan sebagai momen Ramadan, bulan yang dirindukan. Siapa yang dirindukan? Ramadan. Siapa yang merindukan? Orang beriman. Apa yang dia inginkan? Ketakwaan, hapus dosa, naik derajat. Kenapa dia rindu? Karena dia kenal. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.